الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita masih di bagian fawaid wa nasaih wa adab terkait perkataan Umar radhiyallahu an yang kemarin, inni akrahu ar-rajula an arahu yamshi sabahlalan. Harakatnya sabahlalan. Sabahlala maknanya adalah la fi amri dunya wa la fi amri akhirah. Artinya farigun, orang yang nganggur, tidak punya kesibukan urusan dunia dan juga tidak punya kesibukan urusan akhirat. Manusia model seperti ini dibenci oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikian pula nanti akan ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau juga membenci manusia model seperti ini. Orang yang tidak punya kegiatan dunia dan akhirat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, inni la'abghadu, saya sangat benci ar-rajula farighan, orang yang nganggur, la fi amali dunya wa la fi amali akhirah, tidak punya kegiatan dunia dan tidak punya kegiatan akhirat. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar pernah mengatakan, la a'lamu syai'an fil islami afdal 'indi min anna qalbi lam yukhalithu syai'un min hadhihi al ahwa'i al mukhtalifah. Dalam Islam aku tidak mengetahui kondisi yang paling afdal untukku selain hatiku tidak bercampur dengan kotoran berupa ideologi bid'ah, keyakinan yang menyimpang, al-mukhtalifah, yang berbeda-beda ini. Ada khawarij, ada qadariyah, dan ada mutasyayyi'. Karena sekte-sekte ini pernah dijumpai oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sehingga beliau ketika melihat ada sekian sekte yang masih terbilang sangat sedikit, cuma ada tiga, ada Khawarij, ada siapa lagi? Qadariyah, dan ada lawannya Khawarij yaitu Syiah, bibit-bibitnya Syiah. Ibnu Umar melihat seperti itu, beliau mengatakan, Allah memberikan aku kenikmatan, aku tidak punya keinginan sedikit pun dalam hatiku, atau dalam hatiku tidak ada sedikit pun bercampur dengan ideologi yang menyimpang yang berbeda-beda itu. Karena hidayah yang Allah berikan kepada hambanya sehingga dia menjadi muslim dan menjadi ahlus sunnah adalah hidayah yang luar biasa. Ada seorang ulama yang mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar untukku selain dua hal, ayya ja'alani musliman wa alla yaj'alani haruriyan. Allah jadikan aku sebagai muslim dan Allah jadikan aku bukan termasuk khawarij, orang yang punya akidah menyimpang ketika itu. Maka kita juga berhak untuk mengatakan yang sama. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadaku, kepada kita adalah, pertama, Allah jadikan kita seorang muslim, dan Allah berikan kita kecintaan kepada sunnah dan membenci bid'ah. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, idza ra'aita qauman yatanajawna bi amrin fi amri dinihim duna 'amatihim fahum 'ala ta'sisi dalalatin. Kalau kamu melihat ada sekelompok orang yang mereka membahas masalah agama mereka dengan bermunajat, artinya dengan bisik-bisik, dengan metode najwa, yaitu berkumpul beberapa orang di tempat yang sepi, yang lain enggak boleh ikut. Duna amatihim, sementara masyarakat yang lain tidak boleh ikut. Fahum ala ta'sisi dhalalatin, maka mereka itu sedang membangun kesesatan. Karena mereka mempelajari kesesatan, makanya mereka belajarnya sembunyi-sembunyi, tidak di tempat yang terbuka. Kenapa? Kesesatan itu tidak berani menampakkan diri. Allah Subhanahu wa taala jadikan al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Wa la yu'la 'alaih, dia tidak di bawah sesuatu yang lebih tinggi. Karena Islam itu zahir. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Islam itu sesuatu yang nampak di permukaan. Makanya kebenaran ketika disampaikan, dia disampaikan di depan umum, di mimbar, di majelis ilmu, disaksikan banyak orang, karena kebenaran sesuai dengan fitrah mereka. Sedangkan kebatilan disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Rawal Hakim fi tarikhihi anil muzanni annahu qila lahu. Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Al-Muzanni, ada orang yang mengatakan kepada Al-Muzanni. Siapa Al-Muzanni? Muridnya Imam Syafi'i. Fulanun yubghiduka. Si A membencimu. Si A itu membencimu. Faqala, kemudian Muzanni mengatakan, laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsyah. Ya enggak jadi masalah. Dekat dengan fulan juga tidak membuat saya tenang. Dan ketika saya jauh dari fulan juga tidak membuat saya terasing, wahsyah, tidak membuat saya terasing. Sehingga yang namanya orang membenci kita, mencintai kita, itu pasti akan selalu ada di dunia. Kemudian berikutnya nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau memberikan nasihat tentang bagaimana kewajiban seorang murid kepada seorang alim. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali bin Abi Thalib, pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh banyak ulama, ada juga di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran An-Nawawi. Kalau di sini penulis mengambil dari Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih Ibn Abdul Bar. Min haqqil alimi alaika, kewajibanmu yang menjadi hak seorang alim, yang menjadi hak orang yang berilmu, an tusallima alal qawmi amatan wa takhussuhu dunahum bittahiyyah. Engkau memberikan salam kepada jamaah secara umum, setelah itu memberikan salam khusus kepada seorang alim tadi. Dan insya Allah praktik seperti ini sudah bisa kita lihat di sekitar kita. Ketika seorang menyampaikan mukaddimahnya, dia sampaikan salam untuk seluruh jamaah, kemudian dia panggil satu demi satu, yang kami hormati Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, atau siapa orang-orang yang berilmu yang ada di situ. Wa anta jlisa amamahu, dan hendaknya engkau duduk belajar di depannya. Wala tusyiranna indahu biyadika, dan jangan berisyarat dengan tanganmu kepadanya. Dituding si alim ini. Wala tughammiz bi'ainika, dan jangan melakukan al-ghamzu. Al-ghamzu itu nyindir pakai kerlingan mata. Kadang matanya ditarik-tarik ke atas, maksudnya tapi nyindir gurunya. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqauli, dan jangan mengatakan kepada seorang alim, ada ustaz bilang kayak gini, kok beda sama ustaz. Si A bilangnya kayak gini, kok beda dengan pendapat ustaz. Ngomong kayak gitu di depannya seorang ahli ilmu. Wala taghdabanna 'indahu ahadan. Dan jangan menggibah siapapun di sisinya. Menggibah orang lain di sisinya enggak boleh, apalagi menggibah seorang alim di sisi orang lain. Wala tusari fi majlisihi. Dan jangan bisik-bisik di majlisnya. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Dan jangan menarik bajunya ketika dia berdiri. Wala talahha 'alaihi idza kasal. Dan jangan merengek-rengek kepadanya ketika dia sedang capek. Wallahu a'lam, mungkin ketika si ustadz ini sudah kelelahan, kemudian kita terus bertanya, maka akan membuat beliau semakin kelelahan. Wala tu'arrid min tuli suhbatihi. Tu'arrid maknanya kata An-Nawawi tushabbi. Kalau di mana itu syabbi artinya adalah merasa kenyang. Wallahu alam. Mungkin maksudnya jangan merasa memiliki banyak ilmu disebabkan kita sering menyertainya. Fa inna ma huwa bi manzilatin nakhlah tantadhiru mata yaskutu 'alayka min hasyai. Seorang yang berilmu itu sebagaimana pohon kurma. Engkau selalu menunggu kapan akan ada buah kurma yang terjatuh. Wa innal mu'minal 'alima la'adhamu ajran minas sha'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Seorang mukmin yang alim lebih besar pahalanya dibandingkan sha'im qa'im. Orang yang ahli puasa, ahli tahajud yang berjihad di jalan Allah. Wa idza mata al-'alimu in salamat fil islami thulmatun la yasudduha shay'un ila yaumil qiyamah. Ketika seorang alim itu meninggal dunia, maka akan ada retak, satu retak di dalam Islam yang itu tidak bisa ditambal sampai kiamat. Sehingga di tengah kaum muslimin terjadi penyimpangan dengan meninggalnya seorang alim, dan itu tidak bisa ditambal sampai kiamat. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, innas sabiqina an ilmin waqafu wa bi basarin naqidin kaffu. Yang lebih tepat wa bi basarin nafidin kaffu wa kanuhum aqwa 'ala al-bahthi law bahathu. Sesungguhnya orang terdahulu, as-sabiqun, dan orang terdahulunya bagi Umar bin Abdul Aziz siapa? As-sahabah dan kibaru tabi'in. Tabi'in, tabi'in senior. Mereka adalah orang yang selalu bersikap an ilmin, di atas ilmu. Waqafa'an maknanya bersikap. Wa bi basarin nafidin, dan dengan pandangan yang sempurna, pandangan yang menyeluruh, kafu. Mereka mencukupkan diri. Sehingga kenapa mereka enggak mau seperti ini? Itu sudah melalui kajian yang menyeluruh. Wa kanuhum aqwa 'alal bahthi law bahathu. Dan mereka adalah orang yang paling kuat dalam melakukan bahth, melakukan penelitian untuk memecahkan kasus yang ada di masyarakat, lau bahasu, ketika mereka sedang melakukan penelitian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya yang itu tidak diberikan kepada hamba yang lain. Di Indonesia kita belum menjumpai ada orang yang bisa membuat karya sebagaimana karyanya orang-orang Timur Tengah dalam masalah agama. Di Indonesia juga tidak kita jumpai ada orang yang bisa menulis sebuah karya yang melebihi, yang menandingi karyanya orang-orang Barat dalam masalah dunia. Jadi kita lemah semuanya. Dunia akhirat kita lemah. Bahasnya para dosen yang ada di Indonesia masih hanya bisa menerbitkan 1-2 kitab. Belum bisa berjilid-jilid, banyak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada masing-masing manusia yang berbeda-beda. Dan wallahu alam, nampaknya orang timur secara umum lebih lemah dari sisi keseluruhan dibandingkan orang barat. Fisiknya lebih lemah, akalnya juga lebih lemah. Kita bisa melihat mereka kalau membuat karya bisa belasan jilid. Melihatnya saja atau membacanya saja kita merasa nggak cukup waktu. Terus gimana dengan penulisnya? Tayyib, termasuk dalam ilmu umum. Dalam ilmu umum banyak buku-buku referensi yang kita gunakan rata-rata adalah buku impor. Termodinamika 1, 2, 3 pakai buku impor. Ya, nggak ada penulis Indonesia yang membuat karya yang sama. Termasuk dalam buku kedokteran juga sama. Rata-rata buku impor. Nah, Qala Ayyub Ibnu Yazid Al-Qirriyah rahimahullah, ahakun nasi bil ijlal salasatun. Orang yang paling berat untuk kita hormati ada tiga: ulama, ikhwan, dan sultan. Faman istakhaffa bil ulama, siapa yang menghina ulama, afsada dinah, maka dia merusak agamanya. Wa man istakhaffa bil ikhwan, afsada muru'atah, dan siapa yang meremehkan kawan dekatnya, suka berantem, suka punya masalah. Setiap kali dia berada di tempat apapun pasti punya masalah. Ini ada orang yang karakternya kayak gitu. Dan kita kasihan dengan orang kayak gini ya. Disadarkan juga nanti akan bermasalah dengan yang menyadarkan. Afsada muru'atah, ini akan merusak kehormatannya. Wa man istakhaffa bisultan afsada dunyahu, dan siapa yang menghina pemimpinnya maka dia merusak dunianya. Wal 'aqilu la yastakhiffu bi ahadin. Orang yang berakal itu akan mencari mana yang paling menguntungkan, sehingga dia akan berusaha untuk tidak merendahkan siapapun selama itu tidak melanggar kepentingan pribadinya atau tidak melanggar aturan yang dia miliki. Apa gunanya ketika dia menghinakan pemimpin tapi itu merugikan dirinya sendiri? Padahal kalau tidak menghinakan pemimpin, dia tetap bisa bekerja dengan baik, dia bisa bekerja dengan normal. Waqal, dan beliau juga mengatakan, wal aqilu ad-dinu syari'atuhu wal hilmu tabi'atuhu war ra'yul hasanu sujiyatu. Sedangkan seorang akil, bagi akil adalah agama itu syariatnya, sikap lemah lembut itu tabiatnya, dan ra'yul hasan, pendapat yang benar, logika yang lurus, itu menjadi kebiasaannya. Sujiyah. Qala al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Fudail ini bercerita tentang bagaimana kondisi perasaan beliau ketika bersinggungan dengan manusia dan punya kedekatan dengan manusia. Yang kata beliau, ini membuat hati gak nyaman. Kesimpulannya, kata beliau, karena Allah tidak ridho kita punya kekasih yang kita dekati melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ridhonya Allah itu diwujudkan dalam bentuk ketidaknyamanan batin pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Cara penjagaan Allah kepada hambanya yang saleh, Allah jadikan dia selalu untuk dekat dengan Allah, sehingga ketika hamba saleh ini dekat dengan selain Allah, Allah tidak ridha, akhirnya Allah buat orang itu jauh dengan orang dekat tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha ketika ada makhluk yang dipuji atas kelebihannya sementara Allah dilupakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dalam bentuk makhluk yang dipuji tadi menjadi rusak. Dan itulah penyebab ain. Penyebab ain. Sehingga ketika orang melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, kemudian setelah itu dia kagum dan memujinya dan dia melupakan Allah, Allah enggak ridha. Sebagaimana Allah tidak ridha ada satu kitab yang lebih sahih dibandingkan Al-Quran. Sebagaimana kata Al-Muzanni, Allah tidak pernah ridha ada kitab di alam raya ini yang lebih sahih dibandingkan Al-Quran. Maka semua kitab karangan manusia pasti ada salahnya, sehebat apapun penulisnya. Allah tidak ridha di sini, Allah tidak ridha di sini, dan seterusnya. Termasuk ini pernah dialami oleh Nabi SAW sendiri. Ketika beliau melakukan pacuan onta, onta beliau yang paling kencang. Kemudian dipuji oleh para sahabat. Ketika para sahabat memujinya, tiba-tiba onta Nabi SAW dikalahkan dengan ontanya milik Yahudi, milik Badui. Sampai akhirnya semua sahabat merasa enggak nyaman. Wah, ini orang Badui mengalahkan Rasulullah SAW. Kalau pimpinannya kalah dalam pertandingan seperti ini gimana? Rakyatnya yang merasa terhina. Wah, pimpinan kita kalah dengan orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah tidak ridha ketika ada sesuatu yang dia hebat dan dipuji, pasti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kalahkan dengan yang lain. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ra'aitu nafsi tu'annisu bi khulata'i tusammihim asdiqa. Aku melihat jiwaku itu merasa nyaman dengan al-khulata. Khulata' maknanya adalah wa inna minal khulata'i la yabghi ba'dhum ba'dha. Maknanya adalah teman dekat. Yang dia sendiri menyebutnya sebagai asdiqa, teman dekat. Fabahastu bitajarrub atau fabahastu tajaruba. Kemudian aku mendapatkan berdasarkan hasil uji coba dengan tajarrub. Fa idza aktsaruhum husadan, harusnya ada alifnya ya, alan ni'am. Ternyata teman-teman dekatku itu adalah orang yang paling banyak hasadnya dalam masalah kenikmatan. Wala yasturuna zallatan, dan mereka tidak bisa menutupi kekuranganku. Wala ya'rifuna li jalisin haqqa, dan mereka tidak mengetahui hak yang seharusnya diberikan kepada kawan dekatnya. Wala yuwasuna min malihim sadiqan. Kalimat ini saya cari-cari artinya susah. Kita lompati saja. Wasa bimakna aza. Wasa bimakna aza. Dan aza artinya menghormati. Tapi di sini wallahu alam maknanya apa. Fata'ammaltul amra. Kemudian aku merenungkan kenapa bisa seperti itu. Fa'idha aktaruhum husadan ala ni'am. Fa'idha al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka menjadi orang yang paling hasad terhadap nikmat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yagharu ala qalbil mu'mini ay yaj'ala bihi syai'an ya'nasu bihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yaghar, Allah itu cemburu ketika ada di hati seorang mukmin sesuatu yang sangat dekat dengannya sementara dia lupa kepada Allah. Fa huwa yaktiru dunya wa ahlaha liyakuna unsuhu bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini terasa enggak nyaman. Demikian pula penduduknya agar dia kedekatannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Hambanya yang saleh. Jadi ketika hamba saleh ini sangat dekat dengan sesuatu, dibuat oleh Allah, dia jauh dari apa yang dia dekati. Karena Allah tidak ridha agar hamba yang soleh ini kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi an ta'uddal khalqa kullahum ma'arif. Karena itu selayaknya engkau anggap seluruh makhluk ma'arif. Ma'arif, ini saya cari mana terjemah yang pas. Ma'arif bisa bentuk jamak dari mi'raf, bisa juga bentuk jamak dari ma'rifah. Tapi secara asal usulnya dari kata arafa ya'rafu artinya mengetahui. Wallahu a'lam apa makna ma'arif di sini. Wala tudhiru sirraka li makhluqin minhum, dan jangan engkau menampakkan rahasiamu kepada makhluk di antara mereka. Wala ta'udanna fihim man yasluhu li syiddatin bal 'amilhum bidh-dhahir. Dan jangan kalian anggap di tengah mereka man la yasluh, orang yang tidak saleh, li syiddatin, karena tekanan karena sesuatu yang berat. Bal amilhum bidzahir, namun sikapi mereka sesuai dengan zahirnya. Wala tukhalithum illa halatad darurah, dan jangan dekati mereka kecuali dalam kondisi darurah. Wabittawakki lahdatan, dan dengan penuh kewaspadaan lahdatan pada satu kondisi tertentu sesaat. Thumman fir'anhum, setelah itu menjauhlah dari mereka. Waqbil ala sya'nika mutawakkilan ala khaliqika, dan kembali kepada urusanmu dengan bertawakal kepada penciptamu. Fa innahu la yujlabul khairu siwahu, karena kebaikan itu tidak bisa didapatkan dari selain Allah. Wala yusrafu su'u illa iya, dan tidak ada, wala yusarrifu su'a illa iya, dan tidak ada yang bisa menyimpangkan, memalingkan keburukan kecuali Allah Ta'ala. Nah, yang menjadi kepentingan kita dari pernyataan Fudail bin Iyad adalah kalimat di paragraf pertama bagian akhir. Fa'idhal haqqu subhanahu yagharu ala qalbil mu'min ayyaj'ala bihi syai'an ya'nasu bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-haq, dia cemburu ketika hati seorang mukmin dekat dengan sesuatu selain Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dunia ini enggak nyaman, penduduknya juga tidak nyaman. Liyakuna unsuhu bihi, agar dia kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, man jarat bainaka wa bainahu mukhashana fa iyyaka an tatma'a fi musafatihi wa an ta'manahu fa innahu la yazalu yara ma fa'alta wal haqqu kaminun. Jika terjadi permusuhan antara dirimu dengan dia, maka hati-hati jangan sampai kamu punya keinginan fi musafatihi wa anta manahu, untuk kemudian berakrab dengannya dan memberikan amanah kepadanya. Karena dia akan selalu mengetahui apa yang kamu lakukan, sementara al-haqdu, kebencian, tersembunyi dalam batinnya. Kemudian beliau lanjutkan, tapi di sini diputus. Wa ammal awamu fal bu'du anhum muta'ayyinun. Sementara orang awam, menjauhi mereka itu satu keharusan. Li'annahum laysu minal jins, karena mereka tidak sejenis dengan kita. Fa'idha tarta ila majlisi ila mujalasatihim falahdatan yasiratan bilhibati wal hadar. Jika kamu terpaksa harus gabung dengan mereka, maka sebentar saja, dan itu tetap menunjukkan haibah, menunjukkan kewibawaan dan kewaspadaan. Farubbama qulta kalimatan fashanna'uha. Bisa jadi kamu mengucapkan satu kalimat lalu membuat mereka menghina dirimu disebabkan kalimat itu. Wala talqal jahilu bil ilmi, karena dan janganlah kamu menjumpai orang bodoh dengan ilmu. Walallahi bil fiqhi, dan jangan mendatangi orang yang allahi, orang yang lalai dengan fikih, dengan ilmu. Walal ghabiyya bil bayan, dan jangan mendekati orang yang ghabi, orang yang bodoh dengan penjelasan. Bal mil ila musalamatihim bilutfin ma'ahaiba, namun lebih cenderung ma'ala yamilu mil, lebih lakukan yang lebih cenderung mencari sikap selamat dari mereka dengan bersikap lembut, lemah lembut, ma'ahaibatin, dengan tetap mengedepankan kondisi menjaga kehormatan. Wa ammal a'da'u, sementara untuk para musuh, fala yambagi an tahtaqirahum fa innalahum haylan batina, maka jangan remehkan mereka karena mereka memiliki tipu daya yang tersembunyi. Wal wajibu mudaratuhum wa musalahatuhum fi dhahir, kewajiban kita adalah mudarah. Mudarah itu basa-basi tapi tidak sampai memuji, namanya mudarah. Beda dengan mudahana. Kalau mudahana basa-basi pakai memuji, wah bagus ini pak, top pak, bagus. Nah itu pakai memuji, itu mudahana. Kalau mudarah kita diam saja, manggut-manggut saja ya. Yang penting pokoknya dia enggak bakalan memberikan sikap buruk kepada kita. Wa musalahatuhum fi dhahir, dan kita bersikap memberikan yang islah, menampakkan sikap damai secara dhahir. Wa min jinsihim al-hasad, fala yambagi ayyutalli'u 'alan ni'am fa innal 'ayna haqqun wa mudaratuhum lazimah. Dan sejenis dengan mereka adalah tukang hasad, maka tidak selayaknya mereka mengetahui kenikmatan kita karena ain itu sesuatu yang benar terjadi. Pandangan karena hasad. Dan mudaratuhum lazimatun, dan kita bisa melakukan mudarah dan itu satu keharusan. Wallahu a'lam. Dan intinya di sini kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah adalah kita ketika bersikap kepada orang lain hendaknya mengetahui latar belakang masing-masing orang. Orang ini termasuk alim, bodoh, teman dekat atau orang jauh, orang awam dan seterusnya. Ada pembagian yang tadi beliau sebutkan. Kenapa beliau selalu tekankan kalau bersinggungan dengan orang bodoh, orang yang lalai? Karena orang kalau enggak punya kepedulian dengan ilmu, dikandani pakai ilmu, ini semakin merendahkan ilmu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka jangan dikasih ilmu. Jangan dikasih penjelasan Al-Quran dan Sunnah yang tidak mereka dengarkan. Daripada seperti itu, mending disikapi normal saja, setelah itu tinggalkan. Dengan tetap menampakkan kewibawaan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak bicara oleh al-jahilun, orang-orang bodoh, maka mereka mengatakan salama, mengambil sikap yang paling selamat. Yang penting jangan sampai memicu masalah. Ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad, cukup panjang. InsyaAllah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.